Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di subuh hari yang berbahagia ini insyaallah taala dalam kelanjutan pembahasan kitab Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah, tamasya ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kita masuk di pembahasan yang berikutnya. Kata beliau, fi anna aktsara ahli al-jannati hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Penduduk surga itu mayoritasnya dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya, umat yang terakhir tapi merupakan umat yang paling pertama masuk surga. Umat yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rentetan dari keutamaan yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam walhamdulillah. Jadi sekali lagi, mayoritas kebanyakan dari penghuni surga itu adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fi sahihain min hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadith Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, berkata di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ama tardawna an takunu rubu' ahlil jannah, tidakkah kalian ridha, tidakkah kalian mau untuk menjadi seperempat dari penghuni surga, seperempat dari keseluruhan ya penduduk surga itu dihuni oleh umat Islam. Tidaklah kalian senang ini, wahai para sahabat? Fakabarna, maka para sahabat pun serentak bertakbir, Allahu Akbar, Subhanallah. Thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, Ama tardawna an takunu thulutha ahlil jannah? Tidakkah kalian ridha? Tidakkah kalian senang untuk menjadi sepertiga dari penduduk surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi seperempat, ini sepertiga lagi. Qala fakabbarna, kami pun serentak bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Itu para sahabat setelah mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, Inni la arju an takunu syatra ahlil jannah wa sa'akhbirukum an dhalik mal muslimuna fil kuffar illa kasya'ratin bayadha fi thawrin aswad aw kasya'ratin sawda fi thawrin abyad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya berharap kalian itu akan menjadi setengah dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Setengah, ya. Kata Nabi, saya berharap setengah dari penduduk surga itu dari kalangan kalian semuanya, umat Islam. Subhanallah. Wasa ukhbirukum an dzalik, dan saya akan memberikan berita tersebut kepada kalian. Mal muslimuna fil kuffar, tidaklah apa yang dimiliki oleh orang-orang muslim tersebut, orang-orang Islam tersebut, dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, illa kasya'ratin bayadha fi thawrin aswad, melainkan seperti sehelai rambut putih pada sapi yang hitam. Ya, ada sapi hitam kemudian ada satu helai rambut putih, itulah orang kafir yang dimiliki oleh orang kafir. Subhanallah. Ya. Au kasyaratin sauda fi thawrin abyad, ataukah tidak ubahnya seperti sehelai rambut hitam pada sapi yang berwarna putih. Menunjukkan apa? Bahwa umat Islam, apa-apa yang dimiliki oleh kaum muslimin itu lebih mulia, lebih mulia, lebih banyak dibandingkan orang-orang kafir. Subhanallah. Kemudian kita baca lagi satu hadis yang disebutkan oleh beliau, wa an Buraidata ibnil Hasib radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, hadhihi al ummatu minha famanuna soffan. Penghuni surga itu ada 120 soff. Diingat-ingat. Ya. Penghuni surga itu ada 120 soff. Saf. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadhihi ummatu minha famanuna soffan. Dan umat ini ya ada sekitar 80 shaf dari 20 shaf tersebut. Dipahami ini jamaah sekalian, menunjukkan bahwa yang mendominasi surga itu adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui ya bahwa hadis yang berada di hadapan kita ini memang betul-betul menunjukkan apa? Bayanun li fadli hadhihi al-ummah wa li makanatiha bainal umam, menunjukkan ya keutamaan dan kedudukan umat Islam dibandingkan umat-umat sebelumnya. Allah jadikan umat Islam ini sebagai umat yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diinginkan di sini adalah ummatul ijabah. Karena umat itu ya setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua. Ada yang dinamakan ummatud dakwah. Ummatud dakwah. Ummatud dakwah ini mencakup umat Islam dan orang-orang kafir. Pokoknya setiap dari umat yang hidup, setiap dari orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah dia terima tunduk terhadap syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, itu namanya ummatud dakwah. Ya, baik dari kalangan kaum muslimin maupun orang kafir secara keseluruhan mereka dinamakan sebagai ummatud dakwah. Ya. Kemudian jenis umat yang kedua, ummatul ijabah. Ummatul ijabah. Siapa mereka ini? Yaitu yang menerima apa-apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari rohnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang diinginkan di sini nih, ummatul ijabah. Umat Islam yang mereka tunduk dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini juga jemaah sekalian, sekali lagi ya merupakan poin yang terpenting yang menunjukkan akan kemuliaan dari umat Islam. Maka beruntung kita banyak-banyak bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak keutamaan-keutamaannya. Ya, itu tadi diantaranya ini. Umat yang paling banyak menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tuh jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Ada lagi keutamaan-keutamaan yang disebutkan yang menjadi kekhususan dari umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumi ini sebagai masjid dan menjadikan tanah itu sebagai alat untuk bersuci. Itu juga keutamaannya tuh. Ya. Jadi dimanapun kita berada ya, dalam perjalanan ya enggak mesti harus cari masjid. Kalau enggak ada berarti enggak sholat, enggak demikian. Allah jadikan bumi itu sebagai masjid tempat kita sujud. Cuman perbedaannya ya enggak ada tahiyatul masjidnya. Karena masjid itu maknanya dua. Ada masjid yang bermakna umum yaitu setiap tempat yang di situ kita diperbolehkan untuk sujud beribadah, maka itulah masjid dengan makna yang umum selain tempat-tempat yang diharamkan untuk kita sujud, untuk kita sholat seperti WC atau ke tempat-tempat yang ada najisnya. Kemudian masjid yang bermakna khusus ya seperti kita berada ini, ada hukum-hukum tersendiri yang berlaku di dalamnya. Dilarang melakukan transaksi jual beli dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid disunnahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ya, dan lain-lain sebagainya dari hukum-hukum masjid secara khusus. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyu qabli." Aku itu diberikan 5 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Ya, di antaranya itu disebutkan wa ju'ilat li al-ard masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adraqathu sholatu falyusalli. Dijadikan bumi ini ya untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci, tayamum. Subhanallah, keistimewaan dari umat Islam. Jadi kalau lagi dalam keadaan safar, misalkan ke Bandung, udah masuk waktu sholat, ya berhenti, berhenti misalkan. Gak ada lagi tempat, takut keluar waktu nanti ini, habis waktu. Ya sholat, wudhu, hamparkan saja, udah sholat di situ. Selama gak ada najis, sholat, masya Allah, enak. Ya, gak ada air, habis, ya bertayamum. Itulah kelebihan yang dikhususkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada umat Islam ini. Kemudian kata beliau, maka di mana saja seorang lelaki dari kalangan umatku yang ingin sholat, maka hendaknya dia sholat. Jadi enggak harus cari keliling masjid. Nanti gimana kalau udah keluar waktunya, habis waktunya, keluar dari waktu sholat tersebut, apalagi maghrib yang waktunya itu sangat pendek sekali. Ya, subhanallah. Kemudian diantara kelebihan dan keistimewaan dari umat Islam ini, kata para ulama, wa tajawazallahu li hadhihi al-umma anil khata wa nisyan amma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah ampuni untuk umat Islam ini kesalahan dan lupa. Lupa, enggak sengaja kita. Ya, enggak ada unsur kesengajaan. Kita lupa, nisyan. Itulah namanya manusia. Innama summiyal insanu insanan linisyanihi, kata para ulama. Manusia itu dikatakan manusia karena sering lupa. Ya, memang tempatnya kita lupa. Maka dari keistimewaan Islam dan kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk umat Islam ini, Allah ampuni, Allah ampuni apabila kita itu terjatuh dalam kesalahan dalam keadaan kita lupa. Lupa puasa Ramadan, contohnya puasa Ramadan di hari pertama, hari kedua, biasa tuh orang karena masih terbawa suasana sebelum Ramadan, pagi jam 9.10 langsung ambil makanan sarapan. Ya kan, biasa tuh ya, karena belum terkondisikan, mungkin dia masih terbawa kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Ya kalau lupa dia makan, gak dosa. Ya, lupa. Ya lain halnya kalau tadinya lupa, kemudian makan lagi, nyambung, sudah sadar tuh dosa lagi. Ya tadi yang pertama itu, innama at'amahullah wa saqahu. Orang-orang yang makan, minum dalam keadaan lupa di bulan Ramadan, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia makan minum, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sadar langsung berhenti. Ya, apa yang di mulut dibuang. Subhanallah. Ya. Jadi apa-apa yang terbetik dalam hati umat ini, dia berencana untuk melakukan sebuah kemaksiatan, baru rencana di dalam hatinya dia sudah setting demikian dan demikian. Selama dia tidak ngomong, selama dia tidak lakukan, maka belum tercatat sebagai dosa. Luar biasa ya, ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan peruntukkan untuk umat Islam. Luar biasa, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Dia ada rencana buruk, tapi baru dalam niatnya, baru dalam benaknya, baru dalam pikirannya. Maka selama dia belum ngomong, belum ceritakan kepada orang lain, belum dia lakukan, maka belum tercatat sebagai dosa. Nanti dia ngomongkan rencananya tersebut, niatnya tersebut, nanti dia lakukan dalam wujud perbuatan, barulah dicatat sebagai pun usah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'lamu bihi ya'malu bihi." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku dari apa-apa yang terpetik di dalam hatinya. Ingin korupsi, ingin nipu orang, tapi baru rencana dia. Baru rencana dia. Ya. Selama dia enggak lakukan, sekali lagi belum tercatat sebagai dosa. Luar biasa. Beda dengan kebaikan, jemaah sekalian. Beda dengan kebaikan. Kebaikan baru kita berniat saja sudah pahala. Subhanallah. Luar biasanya ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Baru kita niat saja, ya Allah, saya berniat menyiapkan santapan berbuka nanti untuk 15 orang. Niat dia di pagi harinya, di siang harinya, ya. Baru pasang niat saja sudah berpahala. Belum lagi nanti ketika dia wujudkan apa yang dia niatkan tersebut, ditambah lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada umatku apa-apa yang terbetik di dalam jiwa mereka selama mereka belum mengucapkannya dan belum melakukannya. Subhanallah. Kemudian juga termasuk dari kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kata para ulama, waqtasallahu hadhil ummata bi ayyaj'alallahu sufufaha fis salah kasufufil malaikah. Allah khususkan untuk umat Islam ini dengan menjadikan saf mereka ketika salat itu seperti safnya para malaikat, dan itu enggak didapatkan ya dari umat-umat sebelum umat Islam. Dijadikan shofnya kita ketika sholat persis sama ketika para malaikat itu melakukan shof berbaris sama. Subhanallah. Nah, ini kan menunjukkan keutamaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini ke para sahabatnya, ala tasuffuna kasuffil malaikati inda rabbiha. Tidakkah kalian ingin mengatur saf kalian seperti safnya para malaikat ketika mereka berada di hadapan Rabb Allah Subhanahu wa taala? Qalu, maka para sahabat berkata, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Bagaimana sih safnya para malaikat itu di hadapan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala? Qala yutimuna shufuf wa yatarasawna fis shaf. Riwayat Muslim. Sempurnakan tuh ya dari shaf-shaf, makanya enggak diperbolehkan membuat shaf yang baru sebelum sempurna shaf yang pertama. Itu harus diperhatikan. Ya, jadi kaum muslimin ini perlu diperhatikan. Kalau datang misalkan imamnya sudah sholat, kemudian karena kita malas lagi berjalan, masih ada shaf di ujung, ada dua tempat yang masih kosong. Kemudian karena rasa malas ataukah karena ingin segera bergabung dengan jamaah, kita ambil mudahnya, langsung membuat shaf yang baru. Itu tidak diperbolehkan. Harus sempurna dulu shaf yang pertama tersebut, kemudian dibuat lagi shaf yang baru. Itu diperhatikan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutimuna shufuf, mereka itu menyempurnakan shuf dulu kemudian berisi lagi, dan mereka apa, merapatkan dan mengatur ya barisan dari shuf mereka. Subhanallah. Ya, kemudian pun di antara keutamaan dan kekhususan, jadi banyak sekali ini ya, banyak sekali kekhususan dari umat ini ya. Allah mengkhususkan umat Islam ini dengan yaumul jumat, hari Jumat ya, hari Jumat sebagai hari yang lebih bagus dibandingkan terbitnya matahari ya, sebaik-baik hari dalam sepekan itu adalah hari Jumat. Subhanallah. Ya. Hari terbaiknya umat Islam. Hari raya pekanannya umat Islam ya hari Jumat. Allah berikan mereka itu. Subhanallah. Itu jemaah sekalian dari rentetan-rentetan keutamaan dan kekhususan yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita kembali ke pembahasannya kita ini, bahwa di antara keutamaan itu pula adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini sebagai penghuni surga terbanyak. Subhanallah. Fakabarna. Maka para sahabat ketika mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun serentak bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allahu Akbar. Ya. Jadi ucapan Allahu Akbar itu diucapkan inda ta'ajjub, karena kaget, heran, kagum. Itu ya dianjurkan ya untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Jadi saya petikan ucapan Imam An-Nawawi. Qauluhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau menyebutkan di hadapan para sahabat, atardawna amatardawna an takunu rubu' ahli al-jannah fakabbarna, apakah kalian enggak ridha untuk menjadi seperempat bagian dari penghuni surga, maka kami pun bertakbir. Kata beliau, amma takbiruhum fali sururihim bihadhil bisharati al-azimati. Adapun takbir, ucapan Allahu Akbar yang diucapkan oleh para sahabat ketika itu semuanya diucapkan karena rasa gembiranya mereka dari kabar baik yang telah diinformasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kagum para sahabat itu, masya Allah, ya Allahu Akbar, ya menjadi seperempat bagian dari penghuni surga, menjadi sepertiga, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takunu syatra ahli jannah, bahkan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalian itu akan menjadi setengah dari penghuni surga. Subhanallah. Jadi sekali lagi ini disebutkan oleh para ulama, ya. Bahkan kata Al-Imam Al-Aini alaihi rahmatullah, fakabarna fa'azzamna dzalik. Kami agungkan apa yang kami telah dengarkan tersebut. Au qulna Allahu Akbar sururan bihadzihil bisyara. Kata Al-Imam Al-Aini alaihi rahmatullah. Kami katakan Allahu Akbar sebagai rasa gembira terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini sekali lagi takbir tersebut bisa diucapkan inda ta'ajjub, ketika melihat sesuatu yang kita kagum, heran, ya. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya juga membawakan sebuah bab yang berjudul babun at-takbir wa tasbih inda ta'ajjub, bab pembahasan takbir dan tasbih Allahu Akbar Subhanallah inda ta'ajjub, ketika kita kagum. Boleh ya katakan Subhanallah, lihat ada sesuatu yang membuat kita kagum, kita ucapkan Allahu Akbar Subhanallah, ya. Kemudian kata beliau, ya, qala Ibnu Battal, berkata Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, at-takbir wa tasbih ma'nahuma ta'zimullah wa tanzihuhu minas su'. Takbir Allahu Akbar wa tasbih, ya, Subhanallah, makna keduanya itu adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, wasti'maluhu inda ta'ajjub wasti'zamil umur hasanun. Dan penggunaan lafaz Allahu Akbar Subhanallah ketika kagum ataukah melihat perkara yang besar, itu adalah perkara yang baik. Wa fihi tamrinul lisan ala zikrillahi azza wa jalla. Di dalamnya pula dari ucapan kita Allahu Akbar Subhanallah, itu di dalamnya ada pelatihan untuk lisannya kita terbiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah mengambil HP seperti yang sekarang-sekarang kita lihat kaum muslimin. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan mereka, mereka lupa Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa zat yang menciptakan kesemuanya itu. Yang mereka ingat HP-nya langsung. Ini kan sebuah kemunduran. Kemunduran yang dihadapi oleh umat Islam. Inilah yang mungkin kita semakin terpuruk karena jauhnya kita untuk kita berpegang kembali kepada agamanya kita. Padahal kalau kita mau kembali ke agamanya kita, berpegang teguh dengan apa-apa yang telah dibimbingkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan yang akan kita dapatkan. Makanya enggak heran umat Islam menjadi santapan bagi orang-orang kafir, karena mereka itu tidak kembali kepada agamanya mereka. Lihat sesuatu yang menakjubkan, langsung yang terpikirkan HP-nya diabadikan. Kok enggak ngomong Allahu Akbar, Subhanallah. Tuh kita latih lisannya kita untuk kita kaitkan hatinya kita dengan Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan untuk kita semuanya. Peringatan untuk kita semuanya, Subhanallah. Wa fi tamrinul lisan ala zikrillah wa dzalika min afdalil a'mal. Dengan membiasakan diri kita mengucapkan Subhanallah, Allahu Akbar ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, itu akan memberikan pelatihan terhadap lisannya kita, mulutnya kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dan ini merupakan semulia-mulia amalan. Ringan tapi bahaya, luar biasa. Ringan zikir tersebut tapi pahalanya luar biasa. Subhanallah, luar biasa. Berat menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Tapi betapa lalainya kita dengan zikir yang satu ini, betapa lalainya kita dengan ibadah yang satu ini, padahal dimanapun bisa kita kerjakan, di rumah, di kantor, di jalan. Tapi kok merasa berat sekali lisannya kita untuk mengucapkan zikir kepada Allah. Bisa jadi jemaah sekalian, semua itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita, karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kadar cinta seorang hamba itu tergantung dari ingatnya dia kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba itu sering dan membiasakan lisannya berzikir mengingat Allah, maka itu menunjukkan betapa dalamnya rasa cinta dia kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta kepada Allah itu sangat berkaitan erat dengan apa? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang lupa, lalai berzikir mengingat Allah, walaupun dengan lisannya dia mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Allah, maka sungguh kecintaan tersebut adalah kecintaan yang tidak jujur alias pengakuan belaka. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, ya buktikan dengan apa? Dengan kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah kullu ahyanihi au kama qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengingat berzikir kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala di segala kondisi dan keadaannya. Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Rasa cintanya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ucapan Al-Imam Ibnu Battal ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar ya memberikan catatan ringan, kata beliau, wa hadza tawjihun jayyidun. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala itu adalah sebuah pernyataan yang baik, ya. Ka'annal Bukhari ramaza ila rad ala man mana'a min dzalik. Apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam babnya itu tadi, bab apa? Bab at-takbir wa tasbih inda ta'ajjub. Bab bertakbir, bertasbih, Allahu Akbar, Subhanallah, ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Di dalam bab tersebut Imam Bukhari ingin memberikan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut. Sekali lagi, ketika ada perkara yang menakjubkan yang kita lihat, maka dianjurkan untuk apa? Bertakbir, Allahu Akbar, atau kalau bertasbih, Subhanallah, ya. Jangan ambil lagi HP-nya, ya, langsung diabadikan, ya, barakallahu fik. Semoga apa yang singkat ini memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fik. Jadi ini, ya, banyak juga yang nanya, atau Ustaz, boleh enggak ya saya puasa hari Senin hari ini? Ya boleh, jawabannya boleh. Ya boleh. Ya, selama itu tidak dibangun di atas i'tiqad, keyakinan untuk berhati-hati. Jangan-jangan sekarang ini satu Ramadan, saya ingin berhati-hatilah, saya ingin puasa, itu yang diharamkan tuh. Kata Nabi SAW, la tuqaddimur Ramadan bi saumi yaumin aw yaumain. Jangan kalian mendahului Ramadan itu dengan berpuasa sehari ataukah dua hari sebelumnya, itu yang terlarang. Kalau niatnya untuk apa? Untuk berhati-hati, jangan-jangan ini sudah satu Ramadan nih. Ya, itu kan niatnya baik tuh, tapi karena enggak dibimbing dengan agama jadi berdosa. Jadi harus diperhatikan. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, ya silahkan, boleh. Ya boleh, silahkan dilanjutkan, karena banyak yang bertanya juga. Sekali lagi, boleh. Yang menjadi orang-orang yang terbiasa puasa Senin Kamis di hari ini, silahkan, silahkan untuk melanjutkan puasanya. Dan semoga besok sudah puasa, karena tadi subuh teman di Arab Saudi juga telah WA, katanya pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan secara resmi bahwa hari Selasa itu jatuh satu Ramadan. Semoga kaum muslimin semuanya diberikan panjang umur untuk merasakan ibadah yang satu ini, untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya, dan selalu dan senantiasa kita berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi